Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala al-imam al-allamah al-mufassir al-usuli al-faqih wahuwa al-shaykh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. قال الحادي عشر يعني 11 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب termasuk di antara kesyirikan seseorang istighatsah kepada selain Allah atau berdoa meminta kepada selain Allah. قال رحمه الله متى فهمت الضابط السابق. Kapan engkau mengetahui dhabit yang lalu, yakni kriteria yang lalu, fi haddi asyirkil akbar, tentang batasan atau definisi syirik besar, wa huwa, yaitu anna man sarafa syai'an, bahwa barang siapa yang memalingkan sesuatu dari jenis ibadah ya ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia seorang musyrik. Nah, jadi sarfu nau'in min anwa'il ibadah, memalingkan salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, itu definisi syirik besar. Jika engkau telah mengetahui ini, kata Syekh, fahimta hadhihi al-abwab ats-tsalatsah, maka engkau akan memahami 3 bab ini. Apa 3 bab itu? Bab tentang nadar, isti'adah, dan istighatsah. Engkau akan memahami 3 bab ini allati wala al-musannifu bayanaha, yang musannif wala, yakni menyebutkannya secara berurutan. Menyebutkan penjelasannya secara berurutan. Ya kan? Yang pertama babun minasyirki an-nadhru li ghairillah, kemudian babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, kemudian babun minasyirki an-yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah, wa la al-musannifu bayanaha. Penulis menyebutkannya secara berurutan. Nah. Baik, jadi jika kita telah mengetahui definisi syirik besar, maka kita akan memahami bab ini. Bab yang pertama dari 3 bab ini yaitu bernadar untuk selain Allah, memalingkannya kepada selain Allah berarti syirik, karena dia termasuk ibadah. Demikian pula isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, dan juga istighatsah, meminta pertolongan kepada Allah untuk dikeluarkan dari sesuatu yang sifatnya genting, maka termasuk syirik besar jika dipalingkan kepada selain Allah. Qala fa inna an-nadhra, penjelasannya sekarang, karena sesungguhnya nadar itu ibadatun, adalah sebuah ibadah. Madahallahu al-mufina bihi, Allah memuji orang yang menunaikannya. Di garis bawahi kata madahallahul mufi nabihi, madaha, Allah memuji. Ini dhabit, kriteria amalan atau sebuah amalan itu dikatakan sebagai ibadah. Dikatakan sebagai sebuah ibadah, Allah memujinya. Wa amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i binadri ta'ah, dan nabi memerintahkan agar menunaikan nadar yang sifatnya ketaatan, nadar yang isinya ketaatan. Ya, di garis bawahi wa amar, kriteria yang kedua, jika itu diperintahkan dalam syariat berarti ibadah. Wa kullu amrin madahahu asy-syari'u, dan segala urusan, segala perkara yang dipuji di dalam syariat, ya, madahahu asy-syari'u, dipuji oleh pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Au athna ala man qama bihi, ataukah pembuat syariat yaitu Allah memuji orang yang mengerjakannya, mengamalkannya. Nah, memuji ketaatan itu, Allah memuji ketaatan itu, atau memuji orang yang mengerjakan ketaatan itu. Au amara bihi, ataukah membuat syariat yaitu Allah memerintahkannya, fahuwa ibadatun, maka perkara itu adalah sebuah ibadah. Nah, itu tadi kriterianya. Allah memuji amalan itu, atau Allah memuji orang yang mengamalkannya, atau Allah memerintahkan. Nah, dan jika itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Fa'inal ibadata, karena sesungguhnya ibadah itu, definisinya disebutkan oleh Syekh di sini, menukil ucapan Ibn Taymiyah, ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah, berupa amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang sifatnya zahirah, nampak, wal batinah, dan tersembunyi. Wan nadru min dzalika, dan nazar termasuk dari itu. Ya, termasuk diperintahkan oleh Allah. Nah, termasuk dipuji oleh Allah orang yang mengamalkannya. Berarti dia dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Apa saja Allah cintai dan ridhai, maka itu ibadah. Baik, ini penjelasan tentang nadar. Sekarang tentang isti'adzah. Qala wa kadzalika amarallahu bil isti'adzati bihi, demikian pula Allah memerintahkan agar isti'adzah, meminta perlindungan, bihi, kepada Allah wahdahu, ya, kepada Allah saja satu-satunya, minasyururi kulliha, meminta perlindungan dari kejelekan-kejelekan seluruhnya. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati, apa kelanjutannya, min syarri ma khalaq. Nah, meminta perlindungan hanya kepada Allah dari segala jenis kejelekan. Wa bil istighatsati bihi, demikian pula Allah memerintahkan agar istighatsah, meminta al-ghaus, meminta agar dihilangkan, ya, kesempitan, kesulitan, fi kulli syiddatin wa masyaqqah, pada setiap keadaan yang sifatnya syiddah, sulit, masyaqqah, dan berat. Nah, ya, di dalam ayat bagaimana konteksnya? Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yashifus su. Di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin, ya, Rasulullah dan para sahabat, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, ini ayat ini pendalilannya lebih jelas. Id tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian istighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan untuk kalian. Anni mumiddukum bi khamsati alafin, ya, kami bantu kalian dengan 5,000 malaikat. Nah, masya Allah, satu malaikat saja sudah besar bantuannya, apalagi 5,000 malaikat. Baik. Nah, maka berarti itu ibadah. Fahadi ikhlasuha lillah, maka ini yaitu istighosah, memurnikannya hanya untuk Allah, imanun wa tauhidun, merupakan sebuah keimanan dan tauhid. Jika itu dimurnikan hanya untuk Allah, dipalingkan hanya untuk Allah. Wa sarfu li ghairillahi syirkun, dan memalingkannya untuk selain Allah syirkun, adalah sebuah kesyirikan. Ya, wa tandirun, maknanya sama, kesyirikan. Ya, penyekutuan terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, qala wal farqu baina ad-du'a wal istighatsah, kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan perbedaan antara doa dengan istighatsah disebabkan karena di bab ya, penulis mengatakan an yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'u ghairah, dia beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa meminta kepada selain Allah. Syekh butuh menjelaskan perbedaan antara keduanya karena disebutkan berdampingan di judul bab. Apa perbedaan istighatsah dengan doa? Kata beliau, "Anna du'aa 'ammun fi kulli al-ahwal." Bahwa doa itu sifatnya umum. Ya, sifatnya lebih umum. Fi kulli al-ahwal, mencakup segala keadaan. Nah, meminta kepada Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, namanya juga meminta kepada Allah, berarti itu doa. Ketika dia meminta kepada Allah dalam keadaan lapang, namanya apa? Doa. Dalam keadaan sempit, namanya apa? Doa. Begitu maksud Asy-Syaikh di sini. Fi kulli al-ahwal, pada setiap keadaan. Ya, ini antum tambahkan di situ keterangan, ditulis, yakni dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Fi kullil ahwal, yakni dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal istighatsatu, adapun istighatsah, hiya du'a'u lillahi fi halati syada'id, adalah berdoa kepada Allah dalam keadaan sulit. Ya. Jadi secara khusus ketika ditimpa kesulitan, seseorang berdoa, maka namanya apa? Istighatsah. Ketika dia mendapatkan cobaan-cobaan, musibah berupa kesulitan-kesulitan yang menimpanya, sempitan hidup dan seterusnya dari al-ahwal, keadaan-keadaan yang sifatnya sulit dan masyaqqah, ada rasa berat di sana yang dia rasakan, kemudian berdoa kepada Allah agar terangkat rasa berat itu, kesulitan itu, kesempitan itu, musibah itu, ini namanya apa? Istighatsah. Ya Allah, irfa'anna hadhil musibah. Misalkan kita sedang ditimpa musibah yang besar, banjir misalkan, banjir ataukah gempa bumi atau gunung meletus, ya, orang-orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, kemudian mereka berdoa kepada Allah agar diangkat musibah itu, ini namanya apa? Istighatsah. Fa kullu dzalika. Nah, setelah kita ketahui perbedaan itu, Syekh mengatakan, maka semua itu yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdah. Wajib diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah saja. Baik itu berdoa secara umum, yang sifatnya umum, ya, maupun istighatsah yang khusus pada kondisi-kondisi yang sulit. Wa huwal mujibud du'a, wa huwal mujibu li du'a'id da'in, dan dialah Allah, dan dia Allah yang menerima, yang mengijabahi, yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Al-mufarriju likurubatil makrubin, yang memberikan solusi, al-farj, jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang sulit, makrub, ya, orang yang menghadapi kesulitan. Nah, وَمَنْ دَعَ غَيْرَهُ, dan barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, min nabiyyin, berdoa kepada nabi, au malakin ataukah malaikat, au waliyin ataukah seorang wali, au ghairihim atau selain mereka, au istighosa bi ghairillah ataukah istighosa kepada selain Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia adalah seorang musyrik, kafir, keluar dari Islam. Jika dia berdoa dan beristighosah kepada selain Allah. Nah, di sini disebutkan nabi, malaikat atau wali. Ya. Baik. Artinya orang-orang yang mulia saja, makhluk-makhluk Allah yang mulia saja ini tidak boleh disandingkan dengan Allah Jalla wa'ala, penguasa alam semesta, apalagi orang-orang yang berada di bawah derajat mereka. Atau kemungkinan yang lain, kenapa deretan nama ini yang disebutkan, karena inilah yang banyak terjadi. Nah, banyak yang menyekutukan Allah dengan nabi, dengan malaikat atau dengan orang soleh. Maka mahuwa musyahad, sebagaimana yang kita saksikan di zaman kita, ya, di tengah-tengah masyarakat kita ini yang terjadi. Kuburan-kuburan para wali dan orang-orang soleh dijadikan sebagai taghut, sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Wallahul musta'an. Wa kama annahu kharaja min ad-dini, dan sebagaimana dia telah keluar dari agama, faqad tajarrada aidan min al-aqli, maka dia juga telah lepas, ya, juga telah lepas dari akal, yakni tidak sejalan dengan logika. Ya, kesyirikan itu di samping merusak agama seseorang, maka juga akan merusak akal sehat seseorang. Merusak agama jelas. Kenapa? Karena termasuk di antara pembatal-pembatal keislaman. Ini keadaan syirik. Dan juga kata Syekh, tajarrada minal aqli, ya, merusak akal sehat. Nah, dan sudah pernah kita singgung ini. Kenapa dikatakan merusak akal sehat seseorang? Bagaimana tidak bergantung dengan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Nah, man adallu mimman yad'u min dunillah, tidak ada orang yang keadaannya lebih sesat daripada orang yang meminta kepada selain Allah, ya, sesuatu yang tidak bisa mengabulkan permintaannya. Kenapa tidak bisa mengabulkan permintaannya? Kan yang diminta benda-benda mati atau orang-orang yang sudah mati. Kemana akal sehatnya? Kemana? Ya kan? Inilah akibat dari kesyirikan. Barakallahu fiikum. Merusak agama, merusak akal sehat. Ala fa inna ahadan minal khalqi. Kenapa dikatakan tajarrada minal akli? Karena ahadan minal khalqi, seorang pun dari kalangan makhluk, laisa indahu minan naf'i wad-daf'i, dia tidak memiliki manfaat. Nah. Ya, tidak bisa memberikan manfaat. Tidak pula menolak, yakni kemudaratan, mithqala dzarratin, seberat biji sawi sedikit pun tidak bisa meringan an-nafa', manfaat, tidak pula menolak kemudaratan. La an nafsi, tidak dari dirinya, wala an ghairi, tidak pula dari orang lain. Nah, la haula lana wala quwwah, kita tidak memiliki daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini sebabnya dikatakan lepas ya dari akal sehat. Nah. Balil kullu fuqara'u ila Allah fi kulli syu'unihim. Bahkan semua makhluk butuh kepada Allah pada setiap keadaan-keadaan mereka. Difahami? Barakallahu fikum. Selesai penjelasan Sa'di rahimahullahu ta'ala. Tapi kita masuk ke bab berikutnya. Qala bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran. Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Di dalamnya penulis menjelaskan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Dan penjelasan tentang keadaan al-mad'un, pihak-pihak yang diseru selain Allah. Keadaan mereka bagaimana? Orang-orang yang diseru itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Nah, wa fi dzalika takrirun litauhid, dan pada yang demikian itu ada bentuk penetapan terhadap tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Dengan bukti-bukti yang nyata. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. Sekarang kita menjelaskan dalil dalam bab ini satu persatu. Yang pertama, ayat 191 dan 192. Nah, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan ma la yakhluqu syai'an, menyekutukan sesuatu dengan Allah yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Ini pertanyaan, ada hamzah di situ. Ayushrikuna, hamzah apa namanya? Istifham. Ya, santa hamzah istifham. Istifham di sini artinya istifham ingkar atau bih. Nah, istifham yang bersifat mengingkari, pengingkaran dan celaan terhadap orang yang menyebutkan Allah, terhadap orang yang menyebutkan Allah dengan sesuatu la yakhluqu syai'an, tidak mampu ya menciptakan sesuatu. Wahum yukhlaqun, dalam keadaan mereka yang diciptakan. Ya, ini orang-orang yang diseru selain Allah ini, mereka itu makhluk. Nah, dan makhluk itu tidak mungkin berserikat dengan Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una lahum nasran, mereka tidak mampu menolong mereka. Mereka tidak mampu. Siapa mereka? Pihak-pihak yang disuruh itu, berhala-berhala itu, orang-orang soleh itu, para malaikat itu, tidak mampu menolong mereka. Mereka siapa yang ditolong? Yani yang menyembah mereka. Nah, yang disembah tidak mampu menolong yang menyembahnya. Wala anfusahum yang surun, tidak pula mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Ya, jangankan menolong orang-orang yang menyembahnya, menolong dirinya sendiri tidak bisa. Nah, tidak bisa menolak, mencegah kemudaratan yang akan menimpa diri mereka. Bagaimana mungkin bisa menolak kemudaratan dari orang lain? Dirinya sendiri tidak bisa ditolong oleh dia. Nah, jadi di dalam ayat ini ada bentuk celaan bagi orang-orang musyrik yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita dengar sendiri sifatnya ya penuh dengan kekurangan. La yakhluqu syai'an, tidak mampu menciptakan sesuatu. Ya, perkara yang paling kecil tidak bisa mereka ya ciptakan. Nah, ayib, bahkan mereka lah yang diciptakan makhluk, tidak mampu menolong orang-orang yang meminta kepadanya, tidak pula mampu menolong diri mereka sendiri. Ini keadaan al-mad'un, orang-orang yang diseru selain Allah. Dalil berikutnya surat Fatir ayat 13, wa qawluhu walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah ya, dari kalangan malaikat, para nabi ya. Nah, demikian pula al-asnam, berhala-berhala. Mayamlikuna min qatmir, mereka tidak memiliki ya, sesuatu apapun. Nah, walaupun itu adalah sebuah kitmir. Kitmir adalah al-lifafah allati takunu, ditulis kitmir. Kitmir adalah al-lifafah, selaput, allati takunu ala nawati tamri, yang membungkus biji tamar, biji korma. Antum jika memakan ya tamar, bijinya dimakan atau dibuang? Hah? Dibuang, jangan dimakan bijinya. Sebelum antum buang atau antum tanam ya, siapa tahu antum mau tanam di sini. Antum perhatikan bijinya, di situ ada selaput yang tipis. Nah, itu kitmir, sesuatu yang sangat rendah, tidak punya bobot, ya kan? Permisalan, ya tentang sesuatu yang sifatnya sangat tidak punya nilai. Nah, mayam lipunan itu kitmir, kitmir saja mereka tidak punya. Padahal kitmir itu tidak ada harganya, selaput yang menutupi biji korma. Ada harganya kayak itu? Gak punya nilai. Dijual pun gak ada yang mau beli. Antum kumpulkan misalkan, jadinya satu karung, ya, satu karung goni misalkan, kitmir, mau diapakan? Gak ada yang mau ngambil itu. Ya kan? Apalagi kalau cuma satu selaput, ya, yang dimanfaatkan bijinya, bisa ditanam, ya kan? Selapunya gak ada manfaatnya, gak punya nilai. Kitmir saja mereka tidak punya. Ini keadaan ya, berhala-berhala yang kalian suruh selain Allah. In tad'uhum yasma'u du'akum, dan seterusnya lanjutan ayat. Ya, jika kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Ya, tidak bisa mendengar permintaan kalian. Ya, karena itu tadi yang diseru benda mati atau orang yang sudah mati atau malaikat yang sibuk dengan tugas-tugas mereka. Nah, walau sami'u mustajabu lakum. Baik, dalil berikutnya fi sahih. Nah, baik, kita sebutkan dulu kesesuaian ayat ini dengan bab. Ya, ditulis anna fiha al-burhan al-qati', bahwa di dalam ayat ini ada bukti yang nyata ala butlan syirk, bukti yang nyata terhadap batilnya kesyirikan. Apa buktinya syirik itu batil? Karena yang diseru tidak memiliki kitumir. Apa kitumir tadi? Selaput biji korma. Nah, yang disuruh tidak punya itu. Jangankan uang 1.000, 2.000, nah, atau 50.000 yang berharga bagi sebagian orang. Selaput biji korma saja enggak punya. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Batilnya kesyirikan. Bukti yang nyata atas batilnya kesyirikan, waradda 'alal musyrikin, dan juga dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik. Nah, bantahan terhadap orang-orang musyrik. Kita baca dalil berikutnya, yaitu hadis. Qala rahimahullah fi sahih, dan di dalam as-sahih, yakni hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Siapa kunyanya Anas? Abu Hamzah. Ya. Abu Hamzah. Anas Abu Hamzah. Nah, khadimu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pelayan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Qala, Anas mengatakan, sujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasalam terluka yauma Uhudin, pada peperangan Uhud. Nah, sujja itu yakni terluka pada bagian wajah dan kepala. Baik. Asyujjatu al-jarhu fil ra'si wal wajhi khassatan. Luka yang terjadi pada bagian kepala dan wajah. Dalam hal ini rubai Nabi, gigi rubai Nabi alaihi salatu wasalam. Qala wa kusirat rubaiyatu, gigi rubai Nabi patah. Gigi rubai itu adalah gigi yang letaknya atau posisinya setelah gigi sunai. Sunaya. Ya, antum kan belajar makharij. Ya. Ada sunaya al-ulya, ini gigi seri. Di sampingnya itu rubai. Setelahnya lagi gigi taring. Jadi rubai adalah gigi yang terletak antara gigi taring dengan gigi seri. Coba antum pegang semua. Jangan sampai salah pegang. Coba, mana rubainya? Ah, Zubair, pegang rubainya. Ya, jangan sampai gigi taringnya nanti yang dipegang. Antara gigi taring yang tajam itu dengan gigi seri, gigi kelinci. Itu ada rubai. Ya, setiap orang punya 4 rubai. 2 di atas, 2 di bawah. Kecuali jika ompong, ya kan? Jadi ompong. Tapi yang normal ya 4. 4 rubai. Nah. Ya makanya antum jangan terlalu banyak makan yang manis-manis. Ini yang kecil-kecil ini, nanti giginya ompong. Suka makan gula-gula, coklat. Copot nanti giginya. Baik. Nah, itu yang patah. Subhanallah, sampai patah gigi Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kusirat, patah. Mending kalau copot, ya. Copot. Ya. Tidak terlalu sakit, ini patah. Nah, alaihi salatu wasalam. Faqal, ya, ketika mengalami kondisi yang seperti itu, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung. Artinya Nabi alaihi salatu wasalam putus asa. Ya. Nah, putus asa dari keberuntungan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy sudah merasa putus asa. kaum ini tidak akan beruntung lagi. Nah, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana mungkin sebuah kaum akan beruntung? Syajju nabiyahum, ya, kaum yang telah melukai nabi mereka. Nah, baik, fanazalat, maka turunlah ayat 128 dari surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un, laisa laka, kamu tidak memiliki minal amri syai'un, dari urusan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, kamu wahai Muhammad tidak memiliki, ya, tidak menguasai sedikit pun dari urusan ini. Nah, difahami, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Boleh jadi kita manusia menyangka kaum ini sudah enggak ada harapan lagi, sudah keras penentangannya, sudah kita putus asa melihat zahirnya, kondisinya, aduh, enggak diharapkan lagi sudah orang-orang ini. Ya subhanallah, ternyata ya ru'us mereka, pentolan-pentolan mereka masuk Islam di kemudian hari. Laisa laka minal amri syai, wahai Muhammad, kamu tidak memiliki urusan sedikit pun. Semua Allah yang mengatur urusan. Padahal Nabi sudah mengatakan kaifa yuflihu qaum. Bagaimana mungkin semua kaum akan beruntung? Artinya tidak diharap lagi sudah. Ya, kebaikan dari mereka. Kenapa tidak diharap? Karena berani melukai nabi mereka yang Allah utus untuk mendakwahi mereka. Tapi ternyata subhanallah, Allah yang mengatur segala urusan, ya, pentolan-pentolan mereka masuk Islam di kemudian hari. Nah, ya, kita baca hadis berikutnya. Wa fihi, dan terkait dengan ini ada hadis yang lain, Ali bin Umar, dari sahabat Ibn Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya Umar. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah atau bahwasanya Umar mendengar Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, membaca, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, ketika beliau telah mengangkat kepalanya dari ruku', fi raka'atil akhirati minal fajri, pada rakaat terakhir dari salat fajar, yaitu pada kondisi i'tidal, ya. Nabi doa kunut di situ dengan kunut nazilah. Ya. Di dalam hadis ini tidak ada dalil mengkhususkan salat fajar dengan kunut, karena konteksnya adalah kunut nazilah. Bukan hanya pada sholat fajar saja Nabi berdoa, tapi 5 waktu sehari semalam, ya, beliau berdoa di sholat-sholatnya dengan kunut nazilah. Nah, yang diriwayatkan dalam hadis ini pada sholat fajar, beliau membaca dalam kunutnya, Allahumma ya Allah, il'an fulanan wa hulanan, la'natlah fulan dan fulan. Coba doa dengan mentayin fulan, fulan, fulan, disebutkan, ya Allah, jauhkan dari rahmatmu fulan, laknat mereka, laknat mereka, karena sudah keterlaluan, ya, penentangan yang mereka lakukan, penindasan yang mereka lakukan, sampai-sampai gigi rubai nabi patah. Ba'da ma yaqul, setelah Nabi mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Di sini ada dalil bahwa doa kunut itu dibaca setelah sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Ya. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak memiliki sedikit pun dari urusan ini. Nah. Wa fi riwayat, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang didoakan laknat tadi yada'u ala Safwan ibni Umayyah. Ini yang pertama, dihafalkan. Safwan ibni Umayyah. Wa Suhail ibni Amr. Suhail ibni Amr. Wal Harith ibni Hisham. Yang ketiga, Al Harith ibni Hisham. Mereka adalah ru'usul musyrikina yauma Uhudin. Ya, ketiga orang ini adalah pentolan. Ya, pemimpin orang-orang musyrik di peperangan Uhud. Ya, kejadian di mana ketika itu gigi Rubai Nabi patah. Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, dan Al-Harith ibn Hisham. Nabi mendoakan mereka, mentakyin nama-nama mereka. Ya, didoakan agar mendapatkan laknat. Ya subhanallah, Allah memiliki ya ketentuan yang lain. Taballahu alaihim muhasuna islamuhum. Allah menerima taubat mereka. Kemudian mereka masuk Islam dan Islam mereka baik. Nah, istiqomah di atas syariat Islam. Tiga orang ini tadi, padahal sudah didoakan agar mendapat laknat. Laisa laka minal amri syai. Ya. Ini keadaan Nabi alaihi salatu wasalam yang diseru selain Allah oleh para penyembah kuburan. Nah, baik, beliau sama sekali tidak memiliki campur tangan di dalam mengatur segala urusan. Al-amru biadillah azza wa jal. Segala urusan itu hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik, masih ada 5 waktu. Masih ada 5 menit waktu. 5 waktu. Lanjut satu hadis lagi terakhir. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita tinggal membaca masai. Biar hafalan antum banyak, ya kan? Dibagi-bagi nanti kelas 1 baca ayat, ya kan? Kelas 2 baca satu hadis, ya. Kelas 3 terus berikutnya begitu. Ya, kalau banyak dibagi-bagi. Ya, kalau banyak dibagi, jangan dimakan sendiri. Wa fi ya Nabi Hurairah, dan terkait dengan ini juga datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri. Ya, hina unzila alai, ketika diturunkan kepada beliau ayat wa anzir asyratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Beliau bangkit menuju bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min syi'airillah. Beliau pergi ke Safa. Bukit Safa, berdiri di situ karena bukit Safa tempatnya tinggi. Kenapa? Agar suaranya terdengar. Beliau menyerukan ya ma'asyara Quraisy. Dari bukit Safa beliau memanggil, wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Nah, apa kata Nabi memanggil orang-orang Quraisy, ishtarau atau ishtaru anfusakum. Ya, belilah diri-diri kalian. Artinya selamatkanlah diri-diri kalian. Selamatkanlah dari azab Allah dengan menauhidkannya dan taat kepadanya. La ughni ankum minallahi syai'a. Sedikit pun aku tidak bisa mencukupi kalian dari Allah. Yani aku tidak bisa melindungi kalian dari azab Allah. Kemudian dipanggil satu persatu kerabat Nabi. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas munada jenis munadanya apa? Isrin. Ya Abbas, Abbasu mufradul alam, ahsanta. Ya Abbasu ibnu Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi alaihi salatu wassalam. La ughni anka minallahi syai'a, aku sedikit pun tidak bisa menolongmu dari Allah. Ya Sofiyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Sofiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'a, sedikit pun aku tidak bisa menolongmu dari Allah. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, dan wahai Fatimah putrinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, beliau memanggil putrinya. Salini min mali ma syi'ti, mintalah dariku ya hartaku apa saja yang kamu inginkan. Karena ini yang mampu beliau berikan. Ya kan? Harta beliau bisa memberikan. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak mampu menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta belum mampu, adapun perkara-perkara yang belum tidak mampu, maka beliau berlepas diri darinya. La ughni anki minallahi syai'a. Nah, baik, kesusahan hadis. Munasabatu al-hadithul bab anna fihi annahu la yajuzu. Hadis ini, di dalam hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh. La yajuzu an yutlaba minar rasul, tidak boleh meminta kepada ar-rasul. Wala min ghairihi, tidak pula dari selainnya. Ditulis, jangan jeribah. Tulis, kalau enggak suruh berdiri, tulis. Cepat tulis. Malah cerita bahwa tidak boleh meminta kepada ar-rasul, tidak pula dari selainnya. Mimbabi aula, mimbabi aula. Nah, illa, kecuali ma yaqdiru alaihi min umuri dunya, kecuali dalam perkara-perkara yang dimampunya dari urusan-urusan dunia. Makanya Nabi mengatakan, wahai Fatimah, minta hartaku, ya, masyiti, berapa saja yang kamu minta. Nah, karena itu yang belum mampu. Baik. Wa amma ma la yaqdiru alaihi, adapun yang tidak mampu dilakukan, illallah, kecuali oleh Allah. Fala yajuzu an yutlaba, maka tidak boleh diminta illa minallah, kecuali dari Allah. Kecuali dari Allah. Fafihi, maka pada hadis ini ada bantahan terhadap para penyembah kuburan. Alladzina yastaghitsuna bil amwat, yang meminta tolong kepada orang-orang yang sudah mati. Ditafrijil kurbat, agar mendapatkan solusi jalan keluar dari kesulitan. Waqadha'il hajat, dan agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu ya, pelajaran kita untuk malam hari ini. Dan ingat, tugas antum menghafalkan dalil-dalil dari bab ini. Ada dua ayat dan beberapa hadis. Ya, insyaallah taala kita setorkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadhalu barakallahu fikum.